Kendang rene ocah ayu temo entodoku nyapo dedekan ket mau dek atiku yo teratapan iyo opo tenan krungu-krungu kowe arep pamitan Kang Mas kusen bagus dewe dewe dewe aku pamit lungo yo ono pentingi ning Suriname negoro londo londo londo namung setilut ya namung sedelo kuning londo namung telung dino. Aku panggah milih kowe, kowe kowe wong paling ganteng bagus sak tanah Jawa. Okay, thank you.